Hari insyaallah kita ulangi al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang kelima, hukmul mughalati fi shadaq. Hukum al-mughalat. Hukum meninggikan mahar yang menyebabkan seorang kesulitan untuk menghadirkan mahar tersebut, yang menjadi konsekuensi dalam sebuah pernikahan. Meskipun sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa tidak ada batasan, baik minimal demikian pula maksimal dari mahar, berapapun jumlahnya, dengan syarat bahwa mahar tersebut memiliki nilai berharga, maka bisa dijadikan sebagai mahar. Namun pada pembahasan yang ketiga ini, beliau hendak menjelaskan tentang satu hal yang sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim adalah tidak memberi kesulitan seseorang yang hendak memelihara kehormatannya, yang menyebabkan dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah, sehingga yang terbaik dan yang lebih berkah dalam sebuah pernikahan adalah memberi kemudahan kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan tersebut, tidak menyulitkan, tidak memberi beban yang berlebihan. Maka beliau mengatakan hukum al-mughalat fi shadaq, hukum meninggikan, terlalu menaikkan nilai mahar. Kata beliau, yustahabbu adamul mughalati fil mahri lima yali, dianjurkan tidak terlalu meninggikan nilai mahar berdasarkan beberapa dalil berikut. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha. Termasuk di antara al-yumn. Al-yumn dijelaskan oleh beliau al-barakah. Di antara bentuk keberkahan dari sebuah pernikahan dengan seorang wanita adalah ketika dipermudah urusannya dan diminimkan maharnya, dikecilkan maharnya, mahar yang ringan, yang tidak memberatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Al-Hakim, dan yang lainnya. Dan disebutkan bahwa Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan hadis ini. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan seorang yang memberi kemudahan kepada seorang, apalagi jika diketahui bahwa dia seorang yang saleh, dia seorang yang secara zahir nampak kebaikannya, baik akhlaknya, maka dipermudah urusannya untuk segera menikah dan tidak terlalu memberi beban. Bahkan disebutkan hal tersebut akan menuju keberkahan dalam sebuah rumah tangga, keberkahan yang berupa kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mengatakan, ala la tughalu fi suduqin nisa, ketahuilah jangan kalian terlalu meninggikan nilai mahar-mahar para wanita. Fa innahu law kana makrumatan fid dunya aw taqwa indallah kana awlakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sebab kalau seandainya meninggikan mahar itu merupakan kemuliaan di dunia atau merupakan bentuk ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama melakukan hal tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya meninggikan mahar menunjukkan tanda kemuliaan di dunia atau termasuk dalam bentuk ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Rasulullah alaihi salatu wasallam yang paling berhak melakukan itu. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Berapa nilai mahar yang beliau keluarkan dalam menikahi istri-istrinya? Kata Umar radhiyallahu an, ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan min nisa'ih. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam tidaklah memberi mahar kepada seorang di antara istri-istrinya. Wala usdiqat imra'atun min banatihi, dan tidak pula salah seorang wanita dari putri-putri beliau ditetapkan mahar untuknya akthar min ithnatai asyrata uqiyah, lebih dari 12 uqiyah. Lebih dari 12 uqiyah. Dan satu uqiyah itu sebanyak 40 dirham. 40 dirham. Maka 12 uqiyah 40 kali 12 480 dirham. 480 dirham. Iya, betul ya? Hah? Nah. 480 dirham ini nanti akan disebutkan dalam urat yang lain, ada tambahan wan-nash. An-nash itu setengah uqiyah, yaitu 20 dirham. Berarti 500 dirham. 500 dirham itu belum mencapai nisab. Belum mencapai nisab zakat. Sebab nisab zakat. Afwan. 480 dirham. Atau disempurnakan menjadi 500 dirham. Itu sekitar. Kalau dua ukuran 200 dirham itu sebanyak 595 gram. 595 gram. Maka 400 dirham kalikan berapa? 595. Kali 2 berapa? 1190. Betul ya? 1190. Tambah 100 dirham. 100 dirham berarti setengah nisab. Setengahnya 595. Berapa itu? Hah? 270-an. Iya kan? 270-an sekian. 1190 tambah 200 ya 1300 sekian. Nah. Sekarang kita lihat nilai 1 gram itu berapa? Anggap 10.000. Ya sudah. Sekitar itu. Ya mungkin sekitar 10 jutaan. Di atas 10 juta. Mungkin tidak nyampai 20 juta. Artinya bernilai tapi tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sampai salah seorang ya, pernah menyampaikan ke Anas, dia asli Yaman tapi tinggal di Arab Saudi, bahwa di sini seorang tidak bisa menikah kalau kecuali kalau memiliki toko emas. Artinya nilainya sangat tinggi sekali. Orang yang betul-betul memiliki kekayaan yang bisa menikah. Oleh karena itu tidak sedikit dari mereka yang tinggal di Saudi sendiri itu merasa kewalahan. Ya, usianya sudah di atas 30 bahkan 40 tapi belum nikah. Kenapa? Karena dianggap penghasilan yang kurang mumpuni sehingga menyulitkan mereka untuk menikah. Wallahu musta'an. Ini tentu merupakan hal yang menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyulitkan seorang untuk menikah. Wa inna ar-rajula la yughli bi shadaqati imra'atihi hatta yakuna laha adawatun fi qalbihi. Dan sesungguhnya seseorang meninggikan mahar putrinya sehingga menyebabkan menimbulkan permusuhan di dalam hatinya, akan menyebabkan timbulnya kebencian bagi suami yang menikahinya. Mungkin setelah menikah dia mengatakan, gara-gara kamu saya hutang banyak, gara-gara kamu sudah selama 10 tahun ini hutang gak lunas-lunas, pinjam sana pinjam sini, akhirnya menjadi beban bagi keluarga itu sendiri. Padahal mereka akan hidup berumah tangga, mereka akan tinggal bareng, mereka akan merasakan hidup bersama, menanggung penderitaan bersama, suka duka bersama. Ya kalau sampai terlalu ditinggikan, yang menyebabkan seorang laki harus mencari pinjaman sana sini, ya, disebabkan karena nilai mahar atau yang diistilahkan dengan uang panai, kadang-kadang bukan maharnya, maharnya itu murah gitu, maharnya seperangkat alat sholat itu biasanya, tapi nah ini uang naiknya itu ditinggikan, ya harus ada ini harus ada itu, kami harus mengundang sekian ribu orang dari keluarga kami, teman-teman kami, harus ada acara band, ya, ada acara musiknya, harus menyewa penyanyinya dan yang semisalnya. Ini masyarakat rahimakumullah, akhirnya menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta yaqul kaliftu fiki ala qal qirbah. Sehingga seorang laki mengatakan pada istrinya, aku terbebani disebabkan karena kamu. Alaqal qirbah. Kata para ulama, alaqal qirbah, yani al-amru syadid. Sesuatu yang menyulitkan. Ya. Nah, asalnya alaqal qirbah, yani tali. Tali yang digunakan untuk, tali yang digunakan untuk mengikat. Timba untuk mengambil air. Nah, namun yang dimaksud di sini adalah hal yang menyulitkan. Jangan sampai seorang suami setelah menikah dia mengatakan pada istrinya, gara-gara kamu saya menjadi terbebani, saya menghadapi kondisi yang sulit ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Albani mengatakan hadis hasan sahih. Wa Nabi Sallam taqala, dari Abu Salamah beliau mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aku bertanya kepada Aisyah tentang mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, 12 uqiyatan wa nashyan. 12 uqiyah dan setengahnya. Nash, yani setengah uqiyah. Jadi seluruhnya 500 dirham. Qalat, atadri man nash? Qultu la adri. Kata Aisyah, kamu tahu apa itu nash? Aku mengatakan aku tidak mengetahui. Qalat nisfu uqiyah. Yaitu setengah uqiyah. 12 tambah setengah uqiyah berjumlah 500 dirham. Ini mahar yang biasa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernilai. Akan tapi tidak terlalu ditinggikan. Maka ini termasuk di antara apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Baik, ya ikhwan. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.